Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada bab yang ke-48 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang hukum orang yang mengejek ataupun menghina, yang dia mengejek atau menghina ini sekedar candaan, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh, yang di dalam candaan tersebut di dalamnya ada unsur pengejekan kepada Allah, Al-Qur'an ataupun Rasul-Nya. Yang mana hukumnya pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan hukumnya adalah kufur akbar. Menafikan tauhid pada diri seseorang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan bentuk mengejek Allah, Al-Quran dan Rasulnya, bentuknya banyak. Baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, ataupun hanya sekedar isyarat mata atau mungkin isyarat tangan. Orang-orang yang mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Rasulnya, seperti mereka mungkin menulis lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diinjak-injak lafaz tersebut, atau mereka menulis Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai tempat mereka buang air besar, sebagaimana dilakukan oleh para tukang sihir atau dukun. Dan juga termasuk dari mengejek Allah adalah mengejek syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya sangatlah banyak. Orang yang mengejek syariat tentang kewajiban memelihara jenggot bagi seorang laki-laki, kemudian memakai hijab bagi seorang perempuan dan yang lain-lainnya. Ini termasuk bentuk mengejek Allah dan mengejek Al-Qur'an serta mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu juga kita sudah jelaskan tentang hukum taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya serta kitab-kitabnya, yang mana para ulama mereka berselisih. Ada yang mengatakan bahwasanya taubatnya tidak diterima dan ini adalah masyhur indal Hanabila, pendapatnya madhab Hanabila. Adapun yang sahih adalah bahwasanya taubatnya tetap diterima jika kita mengetahui bahwasanya dia benar-benar jujur di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keumuman dalil yaitu firman Allah taala surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Adapun kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan orang yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tobatnya dia diterima tapi tetap wajib dibunuh. Bukan berarti hak Allah di bawah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau orang mengejek Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bertobat, kok tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita terkait dengan haknya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini kembali kepada dua perkara. Yang pertama ditinjau dari sisi syar'i, bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ditinjau dari sini taubatnya diterima. Adapun kalau ditinjau dari bahwasanya beliau adalah seorang manusia biasa, apabila seseorang dia melakukan kesalahan terkait dengan manusia, maka dia harus minta keriduan manusia tersebut. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan kita tidak tahu apakah beliau memaafkan ataupun tidak. Maka orang yang seperti ini, orang yang mencela Rasulullah, tobatnya diterima, akan tapi dia tetap dibunuh. Namun setelah dia dibunuh, kemudian meninggal dunia, maka orang ini tetap dikafani, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan tetap disolatkan. Karena dia dianggap sebagai seorang yang muslim. Kemudian kita bahas poin selanjutnya. Yaitu poin yang ketiga, hukum mengejek ulama ataupun orang soleh. Di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan para ulama dan ulil amri yang mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memuliakan orang-orang yang melakukan kebaikan dari orang-orang saleh, dan tidak boleh mengejek mereka. Jadi di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ihtiramul ulama, kita memuliakan para ulama ulil amri yang mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengejek mereka. Adapun hukum mengejek mereka kembali kepada dua perkara. Yang pertama, apabila seseorang mengejek ulama atau umara yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mengejek orang yang menjalankan syariat Allah dari orang saleh, kalau dia mengejeknya karena ulama tersebut atau umara tersebut memang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dia ejek adalah amalan yang dilakukan oleh ulama tersebut atau orang saleh tersebut, maka yang seperti ini masuk ke dalam ancaman, dalam artian masuk ke dalam kekufuran yang akbar. Apabila seorang mengejek ulama atau umara atau orang saleh karena ibadah yang mereka lakukan, karena mereka berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti orang yang mengejek seseorang tatkala dia menjalankan suatu sunnah seperti memiara jenggot, dikatakan bahwasanya orang memiara jenggot seperti apa? Kambing. Kemudian orang yang bercadar dikatakan ninja, hatori, ataupun yang semisalnya, yang kalau dia mengejeknya karena orang tersebut telah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun yang kedua, apabila seseorang mengejek ulama atau orang saleh atau umara ya, karena penampilan fisik mereka, au sifatin khosatin, atau mungkin karena sifat yang ada pada mereka, ya, sifat yang khusus yang ada pada mereka, maka ejekan seperti ini hukumnya diharamkan, tidak sampai keluar dari Islam. Ya, mungkin ulama atau umara tersebut mungkin kakinya pincang ataupun yang semisalnya, atau mungkin dia memiliki sifat-sifat yang jelek ataupun yang semisalnya, ya, kemudian diejek karena penampilannya atau karena sifat yang ada pada ulama tersebut, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Dan sebaiknya tatkala kita melihat sesuatu yang jelek pada diri seorang muslim, ya, baik penampilannya ataupun dari sifatnya, maka hendaklah kita menasihatkan orang tersebut. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Wa Muhammad Ibnu Ka'bin wa Zaid Ibnu Aslam wa Qatadah. Dan dari Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah, tiga orang ini, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, adalah seorang tabi'in. Maka dijelaskan oleh Shalal Fauzan, fariwayah An Ibni Umar marfu'an. Riwayat dari Ibnu Umar marfu. Ya, adapun dari tiga tabi'in ini adalah mursal. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Yakni maknanya, kullu ha'ula'i rawu hadzal hadis. Semua mereka ini, yaitu Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, seluruhnya meriwayatkan hadis ini. Walakin lamma kanat alfadhuha mutaqariba, akan tapi karena lafaz-lafaz yang mereka sampaikan terkait dengan hadis ini berdekatan, wal makna wahidun, dan maknanya adalah satu, maka ya, hadis tersebut dikumpulkan menjadi satu hadis. Yang sebagian dari perkataan mereka masuk kepada sebagian perkataan yang lain. Ya. Fasiyaku siyakun wahidan, maka siyak yang ada dalam hadis ini adalah satu siyak mimba bil ikhtisar, yaitu tujuannya adalah untuk meringkas yang sebagian perkataan mereka atas perkataan mereka masuk pada sebagian yang lain. Annahu qala rajulun, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, yakni minal munafikin, yaitu dari orang-orang munafik, fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Tabuk adalah nama sebuah tempat, ya, sebelah kirinya Madinah dekat Sam. Dan perang Tabuk ini sebabnya adalah tatkala sampai kepada Rasulullah bahwasanya Rum mereka mempersiapkan suatu persiapan untuk memerangi kaum muslimin. Yang pada saat itu adalah pada muslim soif, musim panas. Yang panasnya sangat. Dan pada waktu itu pun adalah waktu buah-buahan, yaitu buah kurma sedang matang-matangnya. Siap untuk dipanen. Ya, waktu tersebut adalah waktu yang sangat berat. Sangat sulit. Kemudian jaraknya pun adalah jaraknya sangat jauh. Dan pasukan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin jumlahnya sangatlah banyak. Ya, kaum muslimin ya pada saat itu mereka memiliki kesulitan-kesulitan. Ya, mereka tidak memiliki persiapan untuk menghadapi orang-orang Rum. Sehingga pada dikatakan di sini walidzalika sumiya hadzal jais, oleh karena itulah dinamakan pasukan tersebut dengan jaisul usra, pasukan yang penuh di dalam kesulitan. Akan tetapi kaum muslimin mereka tetap keluar, mereka tetap bersabar, dan bersama mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar, ya, sampailah mereka kepada tempat yang mereka tuju, yaitu di Tabuk. Mereka tinggal di sana. Ya, falamma 'alimal adu biqudumihim ila Tabuk, tatkala musuh mengetahui kedatangan mereka ke Tabuk, asabahu ar-ra'bu, maka rasa takut menimpa mereka, dan akhirnya pun mereka apa? Mundur. Ya, enggak berani menghadapi kaum muslimin di Tabuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di sana beberapa hari menunggu kedatangan mereka, akan tetapi mereka tidak datang, ya, karena mereka takut. Yang ini semuanya adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah timpakan ketakutan pada hati-hati mereka. Kemudian kaum muslimin kembali dalam keadaan selamat, dan mereka pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik yang pada saat itu meminta uzur untuk tidak berperang, mereka adalah mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan perang Tabuk ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya Allah menurunkan sebuah surat yang sempurna yang menjelaskan mengungkap kejelekan orang-orang munafik, yaitu pada surat At-Taubah. Yang mana pada peperangan tersebut atau pada proses peperangan tersebut ada perkataan dari orang-orang munafik yang mereka mengatakan suatu perkataan. Salah satunya adalah yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Yang berkata seorang laki-laki dari orang munafik, mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i." Tidaklah kami melihat semisal qura kita ini. Yang dimaksud dengan qura, ya, di dalam hadis yang mulia ini dari perkataan orang munafik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. "Argaba butunan," katanya. Orang munafik ini yang lebih buncit perutnya, wala akdaba alsunan, dan lebih dusta lisannya, wala ajabana inda liqa, dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, wa hadhi sifat fil waqi hiya sifatul munafikin. Ya, hakikatnya sifat yang disifatkan oleh laki-laki munafik ini hakikatnya adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Akan tetapi dia mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan sifat-sifat seperti ini. Tatkala seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik, ya, mendengar apa yang dilakukan laki-laki ini, apa yang dikatakan oleh laki-laki ini, faqala lahu Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik berkata kepadanya, "Kadzdzabta, dusta kamu, walakinnaka munafik. Bahkan sesungguhnya kamu ini adalah seorang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benar-benar aku akan kabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, perkataan Auf bin Malik, walakinnaka munafik, ya, akan tetapi sesungguhnya andalah yang munafik. Kenapa Auf bin Malik, ya, mengatakan seperti ini? Li'annahu, dijelaskan di sini, li'annahu la yutlaku hadhil awsaf ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi rajulun tusama bil Islam. Karena tidaklah mungkin dimutlakan seorang laki-laki yang mensifati Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sifat seperti ini dinamakan dengan seorang laki-laki yang Islam, enggak mungkin. Seorang yang mengaku Islam enggak mungkin mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan sifat-sifat seperti ini. Kecuali dia pasti adalah orang munafik. Makanya Auf bin Malik mengatakan kadzabta walakinnaka munafik. Dusta kamu, sesungguhnya kamu adalah munafik. Maka berkata Syaikh Shalih Fauzan, maka dari sini kita ketahui bahwasanya barang siapa yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kafirun, bahwasanya dia telah kafir. Ya, berdasarkan dari perkataan seorang sahabat yang mulia, tatkala ada orang yang mencela Rasulullah dan para sahabat, maka sahabat yang mulia mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah munafik. Hal ini menunjukkan orang yang mencela Rasulullah dan juga mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Kenapa? Li'anna ta'na fihim ta'nun fillahi wa rasulihi wa syari'atihi. Dikarenakan mencela mereka, mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela sahabat Rasulullah, hakikatnya mencela Allah, mencela Rasulnya dan mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana mencela Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seseorang yang mencela sahabat, hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu mencela akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah memiliki nama Al-Hakim. Ya. Yang mana di dalam nama Al-Hakim ini bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin, ya, berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin Allah, ya, memilih orang-orang yang menemani makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Secara hikmah Allah enggak mungkin Allah pilih teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih orang-orang yang jelek, enggak mungkin. Secara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki teman-teman yang buruk. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilihkan teman untuk Rasulullah, teman-teman yang buruk. Hal ini, ya, adalah merupakan hakikatnya mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mencela sahabat, ya, hakikatnya juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan para sahabat mereka adalah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'u ala dini khalilihi, sementara agama seseorang itu dilihat dari teman dekatnya. Kalau kita ingin melihat agama yang ada pada diri seseorang, maka kita lihat saja temannya siapa. Kalau temannya adalah teman yang temannya dia, fulannya ini, temannya orang-orang yang saleh, yang akhlaknya baik, ya, mestinya, ya, orang tersebut juga akhlaknya baik. Ya, tatkala misalnya seandainya orang-orang yang mencela para sahabat, ya, yang memiliki agama yang jelek menurut mereka, maka hakikatnya adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama seseorang itu bisa dilihat dari agama dari teman terdekatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencela para sahabat, hakikatnya adalah mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka, yaitu para sahabat, adalah perantara antara kita dengan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan syariat. Ya, kalau seandainya sahabat memiliki sifat yang seperti ini, maka ditanda-tanya, ya, syariat yang dibawa oleh para sahabat. Ya, kemungkinan besar adalah dustanya kalau sahabat dijuluki seperti ini. Maka hakikatnya tatkala seseorang mencela sahabat, hakikatnya adalah mencela syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Aufun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Auf pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, untuk mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu, akan tapi beliau mendapatkan Al-Qur'an telah mendalui beliau, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian laki-laki tersebut yang berbicara dengan pembicaraan yang buruk ini, dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkendaraan mengendari seekor unta. Wa qadir tarhala wa raqiba naqatahu. Ya, dia mendapatkan bahwasanya Rasulullah sedang berkendaraan dan mengendarai seekor unta. Wa huwa yaqulu, dan orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditha raqabi naqta'u bihi an-tariqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, hanya bercanda, berbicara suatu pembicaraan orang yang mengadakan safar, ya, dalam rangka untuk memutuskan penat di dalam safar, biar kami tidak, biar rasa capek yang ada pada kami tatkala kami bersafar itu hilang, ya. Kemudian qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ka'ani anzuru ilaihi muta'allikan binis'ati naqati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan aku melihat dia bergantungan atau memegang tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dan batu-batu menyandung kakinya. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya orang ini berjalan, ya, sementara dia kakinya atau kedua kakinya menendang batu-batu, ya, tersandung-sandung, dia berjalan dengan cepat dan dia tidak merasa bahwasanya dia dalam keadaan seperti itu, karena dia memang benar-benar ingin meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia mengatakan innamakunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersendar gurau dan sekedar bermain saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau? Mayaltafitu ilaihi wa mayazidu alaihi, dan Rasulullah sama sekali tidak berpaling kepadanya dan tidak menambah perkataannya kecuali hanya mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Fawaid hadis atau kisah yang mulia ini, ada beberapa fawaid yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Yang pertama, bahwasanya orang yang mencela Allah atau mencela Rasulnya atau mencela Al-Quran, irtada an dinil Islam, telah keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, anna nawaqidul Islam, bahwasanya pembatal keislaman, la yu'fa fiha anil la'bi wal mazahi, tidaklah diampuni di dalamnya, ya, walaupun dia hanya sekedar bermain atau bersenda gurau. Ya, kalau orang dia melakukan suatu pembatal keislaman, ya, walaupun hanya sekedar mainan dan bersenda gurau, maka apa yang mereka lakukan tidak mendapatkan ampunan, bukan sebagai udzur. Udzurnya ditolak, tidak diterima. Kemudian yang ketiga, wajibnya ingkar mungkar. Wajibnya ingkar mungkar. Karena di sini Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ya, tatkala mendengar seorang laki-laki mengatakan perkataan tersebut, dia langsung mengingkari perbuatan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mentakrir apa yang dikatakan oleh, apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik. Kemudian yang keempat, ini suatu faedah yang sangat, yang penting, sangat penting ini. Di sini dikatakan anna man lam yungkir al-kufra, bahwasanya barang siapa, seseorang yang tidak mengingkari kekufuran ataupun kesirikan, barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran ataupun kesirikan, fa innahu yakunu kafiran, maka sesungguhnya dia kafir. Jadi barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, bahwasanya orang tersebut jadi kafir. Dari sisi mana? Dijelaskan di sini, li'anna alladhi takallama fi hadal majlis wahidun. Dikarenakan orang yang berbicara pada majlis tersebut, orangnya jumlahnya satu orang. Wallahu nasaba hadza ilal majmu'i. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya kepada majmu', pada sebuah kelompok. Ya. Tidak hanya orangnya saja yang mengatakan perkataan tersebut. Allah berfirman abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum. Ya, tidak mengatakan kunta, tapi kuntum. Sementara yang mengatakan perkataan di sini adalah berapa orang? Satu orang. La ta'tadiru, tidak, sesungguhnya kalian tidaklah mendapatkan udzur, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kenapa? Kok orang yang tidak mengingkari kekufuran maka dia kufur? Dijelaskan di sini li'anna radiya kal fa'il. Karena orang yang ridho dengan kekufuran walaupun dia tidak melakukannya, maka dia sama seperti orang yang melakukannya. Dan ini adalah merupakan suatu bahaya yang sangat besar. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sungguh telah Allah turunkan atas kalian di dalam kitabnya, an idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufuri, wa yustahza'u biha, kemudian diejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fala taqudu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Misalnya kita pulang kampung, kemudian bertemu dengan teman-teman lama, kemudian di antara mereka ada yang guyonan. Misalnya cerita seperti diceritakan oleh seorang ustaz, ya, tatkala menjelaskan di antara bentuk mengejek Allah atau Rasulnya, cerita yang ini banyak tersebar. Seperti misalnya ada seorang mengatakan, Pak Haji, anak ente main judi. Astagfirullah, di mana, Pak Haji, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah, katanya. Nah, ini termasuk bentuk apa pengejekan. Ini banyak kita dengar yang seperti ini. Ya. Maka tatkala misalnya ada teman kita yang dia bercanda, yang di dalamnya ada unsur pengejekan kepada syariat Islam yang seperti ini, ya, maka kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ya, kalau kita ingin tetap duduk bersama mereka, hendaklah kita mengingkarinya. Kalau tidak mengingkarinya, ataupun kita tidak berpindah tempat, kita kabur dari tempat tersebut, ya, maka di sini fala taqudu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsi ghairi, sampai mereka mengganti pembicaraan yang lainnya. Apabila tidak, innakum idan mithluhum, kalau tidak, ya, kalian tetap duduk di situ, sesungguhnya kalian sama seperti mereka. Jadi apabila misalnya kita bertemu dengan teman-teman lama kita, kemudian ya di antara mereka ada yang guyonan, tapi di dalamnya ada unsur pengejekan kepada Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam atau Rasulullah, maka kalau kita tidak bisa mengingkarinya dengan lisan kita, maka hendaklah kita menjauh dari mereka. Enggak usah duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka dan kita tidak mengingkarinya, innakum idzan mithluhum. Ya, sesungguhnya kalian kalau seperti itu sama seperti mereka. Kemudian faedah yang kelima di dalam hadis tersebut, ya, wajibnya bagi kita untuk memuliakan ahli ilmi dan tidak boleh mengejek mereka. Ya, dikarenakan di sini orang munafik tersebut mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula'i, maksudnya di sini adalah para ulama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian faedah yang selanjutnya di dalam hadis ini merupakan dalil akan alamah nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Auf bin Malik ingin mengabarkan kepada Rasulullah apa yang dia dengar, ternyata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahuinya. Dari mana? Ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini dalil bahwasanya nawakidul Islam tidak ada udzur di dalamnya, ya, kalau dilakukan dengan bercanda ataupun sekedar main-main, tidak ada udzur, ya. Li'annaha laysat mujalan lidzalika, karena yang namanya pembatal keislaman terkait masalah bercanda bukan tempatnya. Ya, kalau bercanda boleh-boleh saja, tapi jangan membawa nama Islam ataupun hal-hal yang terkait dengan Islam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab ini. Kemudian kita lompat, karena bab-babnya sudah sebelumnya kita sudah bahas ya. Kita lompat sekarang bab yang ke-51. Babu al-wahidu wal-khamsuna. Bab yang ke-51. Itu babu qalilai ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka berpaling di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid, kemudian yang kedua adalah aqsamut tawassul, pembagian dari tawassul, kemudian poin yang ketiga adalah makna dari al asmaul husna yang ini pernah kita singgung. Kemudian poin yang keempat adalah makna dari firman Allah fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Kemudian poin yang terakhir adalah makna ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan poin yang pertama itu munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid memiliki dua tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah min ajli bayani wujubi itsbati asma'illahi wa sifatihi. Tujuan yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini tujuannya adalah untuk menjelaskan wajibnya menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini tujuan yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Jadi antara tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid ada dua tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan akan wajibnya menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua wa min ajli yubayyinu tawassula al-masru'a wa tawassula al-mamnu'a. Tujuan yang kedua adalah untuk tujuannya untuk menjelaskan tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Kemudian beliau menjelaskan li anna mas'alata tawassul dhalla fiha khulqun katsirun min qadimi zaman. Karena permasalahan tawassul ini banyak dari manusia yang tersesat di dalamnya dari orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang zaman sekarang terkait masalah tawassul. Fal musyrikuna ya'buduna ghairallahi, orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, wasaila ilallah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menukil perkataan orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka illa kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Ayat yang mulia ini pun bantahan bagi sebagian orang ya, yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu itu murni semata-mata menyembah patung, enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka terbantah dengan ayat yang mulia ini. Mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka pun ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah jalan. Ya. Mereka menganggap dengan menyembah orang-orang soleh yang mereka lambangkan dengan sebuah patung, Lata adalah patung orang soleh, hakikatnya orang soleh Lata ini. Ya. Mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada mereka. Mereka sendiri mengatakan ma na'buduhum. Tidaklah kami beribadah kepada mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali agar mereka mendekatkan kepada kami ya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kemudian juga Allah berfirman wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i sufa'una indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah ya dengan sesuatu yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i, mereka itu yaitu sesembahan-sesembahan kami, adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikh Shalal Fauzan, fahum la ya'buduna hadil ma'budat li dzatiha. Hakikatnya mereka itu orang-orang musyrikin tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan tersebut li dzatiha, secara zatnya bukan. Jadi hakikatnya mereka semata-mata bukan menyembah patung-patung atau berhala-berhala tersebut. Ya, mereka hanya jadikan itu sebagai wasilah, perantara agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akal mereka, ya, bahwasanya orang-orang yang mereka sembah ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mereka bentukkan dengan sebuah patung. Mereka menyangka bahwasanya, ya, orang-orang soleh ini kan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dekat dengan Allah, cara pintasnya adalah dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang soleh ini dekat dengan Allah, kemudian kita dekat dengan orang soleh, otomatis menurut mereka, otomatis mereka jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka beribadah dengan menyerahkan peribadah, sebagian peribadahan kepada orang soleh tersebut. Dan Syaikh Shalal Fauzan mengatakan bahwasanya, ya, tidaklah mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut secara zatnya tidak. Dikarenakan mereka orang-orang musyrikin Quraisy pun mengetahui bahwasanya patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan, tidak mampu memberikan rezeki, tidak menghidupi, tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Ya, mereka hanya meyakini bahwasanya berhala-berhala orang soleh yang mereka sembah itu sebagai perantara bagi mereka agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang tadi kita sudah bacakan. Ini tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk wajibnya bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk menjelaskan tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang dilarang. Kemudian poin yang kedua adalah tentang pembagian tawasul. Syaikh Shalal Fauzan mengatakan at-tawassulu ala qismaini. Tawasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawassulun mamnu'un. Tawassul yang dilarang. Wa huwa at-tawassulu bi jahil makhluqi. Yaitu bertawassul dengan jah kedudukan makhluk. Dengan kedudukan makhluk ataupun hak makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tawasul salawatan yang biasa kita dengar, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid, dan ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbil Mustafa bi Mustafa, maksudnya dengan kedudukan al Mustafa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul yang seperti ini, ya, hukumnya imma syirik imma bid'ah. Ya, imma syirik imma bid'ah. Kalau yang syirik seperti salawat nariyah, ya, itu di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah at-tawassul masru'u. Tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan adalah alladzi ja'a fil kitabi was sunnah dzikruhu wal amru bihi. Tawassul yang telah datang penjelasannya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dan perintah untuk melakukannya. Wa min dzalika, dan di antaranya adalah ayat yang mulia ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa tawassul masru'u anwa'un. Dan tawassul yang disyaratkan itu ada beberapa macam. Beliau mencontohkan di sini tiga macam. Yang pertama adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Di antara mana fad'uhu biha adalah maka berdoalah dengan doa masalah. Ya, dengan doa masalah, karena doa terbagi dua, nanti insyaallah kita akan jelaskan mana fad'uhu biha. Berdoalah atau memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai tawassul. Ya, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita meminta Allah memaafkan kita, mengampuni kita, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan hal tersebut. Ya Ghafur ikfirli. Ya Ghafur ikfirli. Tatkala kita meminta rizki, maka sebutlah nama Allah. Ya Razzaq urzukni. Tatkala kita meminta ilmu, sebutlah nama Allah yang terkait dengan ilmu. Ya Alim alimni. Kemudian saya mengatakan, wala yunasibu annaka ta'ti bismi ghairi munasib. Dan suatu perkara yang tidak sesuai, tidak pantas, jika Anda mendatangkan nama Allah yang tidak sesuai dengan hajat Anda tatkala meminta. Misalnya ada seseorang minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengatakan Allahummaghfirli innaka syadidul iqab. Ya, enggak pantas seperti ini. Ya Allah, ya, yang maha Allahummaghfir, ya Allah ampunilah diriku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha keras siksaannya. Ya. Maka yang seperti ini tidak layak. Tatkala kita meminta kepada Allah, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kemudian yang kedua adalah at-tawassulu ilallahi ta'ala bidu'a'i salihin al-ahya'i al-mawjudin. Ya. Yaitu meminta bertawassul kepada Allah dengan doanya orang saleh yang hidup, yang hadir. Hidup, ya, orang saleh hidup dan dia hadir. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya itu, ya, bahwasanya berdoa atau meminta kepada makhluk itu hukumnya boleh, ya, dengan syarat, di antara syaratnya adalah, ya, makhluk yang kita minta dalam keadaan hidup dan dia hadir dan dia mampu. Kama tawassala Umar bidu'ail Abbas. Sebagaimana Umar telah bertawassul dengan doanya Al-Abbas, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar berkata, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyika. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah bertawassul kepadamu dengan nabimu. Kemudian engkau menurunkan untuk kami hujan. Sekarang ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan paman nabimu. Maka turunkanlah kepada kami hujan. Kum ya Abbas. Kemudian Umar berkata, ya Abbas berdirilah. Fad'u, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqamal Abbas. Kemudian Abbas pun berdiri, wada'a, dan dia berdoa untuk mereka. Kemudian Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Abbas. Wahada tawassulu bidu'a, tawassulun bidu'a il-salihin al-ahya al-mawjudun, al-mawjudin. Ini adalah bertawassul dengan doanya orang saleh yang hidup dan yang hadir. Ya. Amal maitu fala yajuzu. Adapun bertawassul dengan mayit, maka tidaklah boleh. Tidak boleh kita meminta sesuatu pun kepada mayit. Ya, tidak boleh seseorang itu pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain dari kuburan beliau dan berkata udullah lana, ya, kepada kuburan tersebut, wahai orang saleh, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kami. Ya, berdalil di sini dijelaskan, dikarenakan sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka tidaklah pergi ke kuburan Nabi Rasul kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hal itu dibolehkan, seandainya, ya, bertawassul dengan doanya orang yang sudah meninggal itu dibolehkan, niscaya mereka enggak usah susah-susah pergi kepada Abbas. Ya, karena kan kalau ditinjau dari kesolehan, tentu Rasulullah adalah manusia yang lebih soleh dibandingkan Abbas. Ya. Sementara pada saat itu jarak mereka dengan Rasulullah, jarak antara mereka dengan kuburan Rasulullah hanya beberapa meter saja. Tapi mereka tidak pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kenapa tidak seperti itu? Karena mereka memahami bahwasanya tidak boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah mereka memintanya kepada Abbas, paman Rasulullah yang pada saat itu masih hidup, hadir dan mampu untuk berdoa. Adapun Rasulullah, maka sesungguhnya beliau sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul kepada Allah bil a'mali salihati, dengan amal-amal yang saleh. Mislu hadithi ashabil ghari. Ya, seperti hadis tentang tiga sahabat yang mereka terjebak di sebuah goa. Ya, insyaAllah ini hadisnya sangat ma'ruf bagi kita. Yang diantara mereka bertawassul dengan, tiga orang ini bertawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Yang pertama bertawassul dengan amal baik mereka, dengan amal baiknya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang satu bertawassul dengan amanah yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini bentuk tawasul yang disyariatkan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah makna dari al-asmaul husna. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Kalau kita lihat dari sisi i'rab, ya lillahi, lafaz yang mulia, jar wa majrur di sini i'rabnya adalah fi mahalli raf'in sebagai khabar. Al-asma'u adalah mubtada muakhar. Ya, al-husna dia sebagai na'at dari al-asma'. Sebagaimana kaidah yang telah kita pahami, ya, apabila kalimat yang seharusnya letaknya di belakang kok dikedepankan, maka hal ini menunjukkan yufidul hasr. Maknanya walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, hanya milik Allah. Berarti selain Allah tidak memiliki nama-nama yang husna. Mengapa bisa seperti itu? Ya, karena kita tinjau dari makna dari al-husna pada nama Allah Subhanahu wa taala. Asma'ullahi kulluha husna. Bahwasanya seluruh nama Allah seluruhnya adalah husna. Adapun makna dari husna adalah al-balighatu fil husna ghayatuhu. La syai'a ahsanu minha. Makna dari husna yang merupakan adalah isim tafdil yang menunjukkan makna lebih, ai maknanya adalah al-balighatu fil husna ghayatuhu, sampai pada puncaknya kebaikan, yang tidak ada kebaikan setelahnya. Jadi nama-nama Allah al-husna maknanya adalah seluruh nama Allah ini sampai pada puncaknya kebaikan, sampai pol-polnya kebaikan. Tidak ada kebaikan setelahnya. Ya. Kenapa yang demikian itu? Kenapa bisa yang demikian itu? Wadhalika, dikarenakan nama-nama Allah seluruhnya ini mutadammina, mengandung li sifatin kamilatin, mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. La ihtimalan wala takdiran, tidak secara ihtimal kemungkinan, wala takdiran dan juga tidak secara perkiraan. Dan ini insyaallah sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ya, mungkin kita ada baiknya kita ulangi sedikit di sini. Ya, ini ambil penjelasannya dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Wal muradu bil qawli la ihtimalan wala takdiran, ya, dan yang dimaksud dengan perkataan bahwasanya ya seluruh nama Allah itu adalah husna karena mengandung sifat-sifat yang sempurna yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya, baik secara ihtimal wala takdiran, makna dari ihtimal dan takdiran, la ihtimal wala takdiran, untuk memahaminya kata beliau adalah kita harus mengetahui tentang kepenunjukan suatu lafaz akan makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Dijelaskan di sini bahwasanya al-alfadu, lafaz-lafaz, kalau ditinjau dari kandungan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut, terbagi menjadi 4 bentuk lafaz. Ya. Yang pertama, imma antadulla ala makna nakis. Imma lafaz tersebut mengandung makna yang nakis. La kamala fihi, tidak ada makna kesempurnaan sedikit pun, seperti al-ajzi, lemah, kemudian al-fakri, fakir, kemudian al-zulmi, zalim. Ya, ini lafaz-lafaz yang memiliki makna yang nakis, tidak ada kesempurnaan sedikit pun. Maka yang seperti ini la yajuzu ayusamallah bihi. Ya, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan lafaz-lafaz tersebut. Ya, kita menamakan Allah al-fakir, tidak boleh. Al-ajiz, tidak boleh. Al-zalim, ini tidak boleh. Jelas tidak bolehnya. Kemudian yang kedua, al-fadun tadulu ala naqsi fi halin wa alal kamali fi halin. Lafaz-lafaz yang menunjukkan atas makna yang kurang pada satu sisi, tapi di sisi lain menunjukkan makna yang sempurna. Seperti al-makruh, al-kaidu, al-istihza'u, ya, yang ini maknanya sama, al-makru, al-kaidu, ya. Fahadha la yasamallahu bihi aydan. maka yang seperti ini juga Allah tidak boleh bernama dengan lafal-lafal tersebut. Fala yuqalu al-makir, tidak boleh kita mengatakan Allah adalah al-makir, al-mukhadi, Allah al-mukhadi dan yang semisalnya. Dan inilah wahada huwa muradul muallif min la ihtimalan. Dan inilah yang dimaksud dengan ya perkataan muallif itu sesal Utsaimin dengan la ihtimalan, tidak mengandung ihtimal, kemungkinan makna yang jelek. Ya. Adapun yang ketiga alfadun, lafaz-lafaz yang menunjukkan alal kamal, makna yang sempurna, akan tetapi secara perkiraan otak kita ya, ini mengandung makna yang buruk. Kal mutakallim al-murid, seperti al-mutakallim dan al-murid, al-mutakallim zat yang berbicara, al-murid yang berkehendak. Ya. Al-mutakallim yang namanya orang yang berbicara, qad yatakallamu bi khairin wa qad yatakallamu bi syarrin. Yang namanya orang berbicara, terkadang dia berbicara baik dan terkadang dia berbicara buruk. Ya, maka yang seperti ini, lafaz-lafaz yang seperti ini pun tidak boleh Allah bernama dengan nama-nama tersebut. Dan inilah maksud dari makna takdiran. Secara lafaz tersebut, secara makna dia menunjukkan makna kamal sempurna. Tapi secara takdiran perkiraan, perkiraan dihni kita, perkiraan akal kita, otak kita, yang namanya orang berbicara, bisa dia berbicara baik, dia bisa berbicara buruk. Maka lafaz yang seperti ini tidak boleh kita sandarkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah lafaz yang menunjukkan puncaknya kesempurnaan, yang tidak mengandung nakis sedikit pun. La ihtimalan wala takdiran. Tidak secara ihtimal, juga tidak secara takdiran. Misalu dzalika, contohnya adalah al-hayyu. Al-hayyu. Ya, al-hayyu adalah ismun min asma'illah. Zat yang maha hidup. Termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kehidupan yang sempurna. Ya, yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Hidupnya Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Beda dengan hidupnya manusia. Ya, didahului dengan ketidakadaan. Adapun Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Ya, Allah ada sebelum kata ada itu ada, kata Ustaz Firanda ya. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Wala yulhikuha zawalun, dan tidak dihinggapi dengan kebinasaan. Allah hidup selama-lamanya. Tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Kemudian misal yang lain, wa misalu akhar, al-alimu, zat yang maha berilmu. Ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung keilmuan yang sempurna, yang tidak didahului oleh kejahilan dan tidak dihinggapi dengan kelupaan. Ya, beda dengan keilmuan yang dimiliki oleh manusia dan nama-nama Allah yang lainnya. Kemudian kita bahas poin yang keempat, yaitu makna firman Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla, beliau mengatakan, manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifati minad-dini. Jadi kedudukan ilmu terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bagian dari agama. Pamanzilatu fid-dini 'aliyatun wa ahamiyatuhu 'azimatun. Kedudukan tentang ilmu asma wa sifat di dalam agama 'aliyatun adalah tinggi dan memiliki kepentingan yang sangat besar. Beliau mengatakan wala yumkinu ahadan ayabudallaha 'alal wajhi al-akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Tidaklah mungkin seseorang dia dapat beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna sampai kita mengilmui akan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna, maka hendaklah kita mengilmui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengilmui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang dia lakukan tidaklah sempurna. Karena hakikatnya berarti dia telah beribadah kepada Allah tidak di atas ilmu. Kemudian mengatakan di sini Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adapun firman Allah taala, walillahil asmaul asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa hadza yasmulu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Ya, ayat ini mengandung doa masalah dan doa ibadah. Adapun makna dari doa masalah, maksud perintah di sini adalah maka berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai sebagai bentuk kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan. Adapun jika doa di sini bermakna doa ibadah, maknanya adalah berdoalah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama At-Tawwab. Tatkala kita berzikir dengan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami. Tatkala kita tidak berani berbuat maksiat walaupun tidak ada orang yang melihatnya karena kita memahami bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir dan yang lainnya. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala fad'uhu biha. Kemudian poin yang terakhir yaitu makna ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang ya di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ilhad fi asma'illahi, makna dari al-ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-mailu biha amma yajibu fiha, berpaling dari nama-nama Allah atas apa-apa yang wajib ditetapkan terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang wajib kita tetapkan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ilhad di dalam nama Allah ini ada beberapa macam, disebutkan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan ada empat macam bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au mimma dalat alaihi minas sifat, atau juga mengingkari kandungan sifat yang terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Awil ahkam, atau hukum-hukum yang terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ilhad yang paling buruk, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, yang mereka mengingkari seluruh nama-nama dan sifat Allah serta hukum-hukum yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama As-Sami dan yang semisalnya. Intinya mereka ini menolak semua nama Allah dan sifat Allah dan athar atau pengaruh atau hukum yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Begitu pula seperti orang-orang yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama akan tetapi tidak menetapkan sifat. Mereka hanya menetapkan nama Allah, ya, tapi mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka mengatakan Allah memiliki nama Ar-Rahman, ya, tapi tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Allah memiliki nama As-Sami tapi tidak memiliki sifat Al-Basar. Memiliki nama As-Sami tidak memiliki sifat As-Sam'u. Ya, Allah maha, memiliki nama Maha Mendengar tapi Allah tidak mendengar. Ini orang-orang Mu'tazilah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk dari ilhad, ya, adalah menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan nama-nama Allah disamakan dengan makhluk. Allah Sami'un Basir Qadirun, dan manusia juga memiliki Sami'un Basir Qadirun, dan mereka menyamakan bahwasanya pendengaran Allah dengan pendengaran manusia sama, penglihatan Allah dan penglihatan manusia sama. Ini adalah orang-orang musyabbihat, ya, yang mereka menyamakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah menamakan makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka menamakan Al-Lata, ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Jadi Al-Lata menurut Ibnu Abbas adalah diambil dari nama Allah Al-Ilah. Kemudian Al-Uzza, nama berhala, yang diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, mereka menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama sesembahan-sesembahan mereka. Ini termasuk dari bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut, atau mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Seperti orang-orang Nasara menamakan Allah dengan Tuhan, Tuhan Bapa. Ya. Kemudian ataupun dengan seseorang yang mensifati Allah dengan bosan, ya, mungkin Tuhan telah bosan, ya, sebuah lagu itu, ya, ataupun yang lainnya. Ini diantara bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab yang ke-52. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, dan anak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.